akibat merebaknya korupsi. Subhanallah. Apa artinya sebuah korupsi dengan sebuah bid'ah? Yang tadi Allah ancam, falyahdhari alladhina yukhalifuna an amri. Apa artinya sebuah korupsi dengan kesyirikan? Dosa terbesar yang Allah paling marah ketika hak Allah diambil. Dan parahnya lagi, kalau sudah berbicara korupsi dan KKN, kecenderungan umat ini selalu menolehnya ke atas. Yang ditoleh yang di atas, bupati kah, gubernur kah, menteri kah, presiden kah, atau siapa saja, orang-orang yang di atas. Lupa bahwa korupsi itu sudah menimpa sekolah-sekolah SD. Lupa bahwa korupsi sudah masuk ke SMP-SMP, sudah masuk ke organisasi-organisasi, bahkan waliyadzubillah sudah masuk ke masjid-masjid. Pernah dengar gak kita? Masjid kehilangan uang kasnya, kekurangan. Terjadi. Lah kok lupa kita yang di bawah, korupsi yang terjadi di bawah? Kok selalu kita menoleh dan menengok, menuding kepada yang di atas? Kita digiring oleh media massa. Kita digiring oleh informasi-informasi yang disebarkan ini untuk selalu mengarah ke sana. Lupa bahwa kadang-kadang korupsi terjadi di rumah kita, di toko kita. KKN terjadi di tetangga kita, sebelah. Para hadirin yang saya muliakan, ternyata memang ini adalah tanggung jawab kita semuanya. Ancaman Allah yang sangat dahsyat ini tadi mengenai kepada kita semuanya. Dan dosa yang terbesar atau dosa besar yang sekarang sedang terjadi di tengah-tengah umat ini yang tadi saya sebutkan adalah merasa aman dari azab Allah. Lebih mengerikan kalau Allah ulur-ulur kita. Dibiarkan oleh Allah dalam keadaan kita melanggar, dalam keadaan kita berbuat zalim, justru diulur oleh Allah, dibiarkan. Ini lebih parah lagi. Lebih parah. Dibandingkan datang azab. Karena kalau datang azab, ada orang yang mau ingat masih. Tapi kalau tidak ada azab, lebih parah lagi. Karena nanti dia akan bertemu di hadapan Allah Subhanahu wa Taala di yaumil qiyamah. Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun wa umli lahum inna kaydi matin, kata Allah. Dan mereka-mereka yang tidak mau beriman dan tidak mau bertakwa kepada Allah, nastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Aku sengaja, kata Allah, ulur mereka tanpa mereka rasa hal itu. Wa umli lahum, dan aku tunda, ditunda kematiannya, ditunda azabnya. Inna kaydi matin, sesungguhnya makarku sangat dahsyat, kata Allah. Oleh karena itu para hadirin yang saya muliakan, perkara ini sedang menimpa kebanyakan kita, kebanyakan umat ini. Perasaan aman dari azab Allah. Kita jauh. Ke pantai Puger kita berapa kilo atau pantai selatan? Ada 30 kilo dari Lumajang? Hah? Lebih. Berarti insya Allah gelombang tsunami gak nyampe sini. Apalagi pantai utara. Lebih jauh lagi. Gak nyampe. Jadi merasa tenang, itu daerah-daerah pantai aja yang bahaya. Lupa bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa mendatangkan azab dari dalam bumi ini. Sebagaimana tadi ayat yang sudah kita dengarkan bersama. Dosa kedua yang cukup besar yang mengancam kita seluruhnya adalah lawan dari yang pertama. Kalau yang pertama tadi merasa aman dari azab Allah, sehingga dia terus tidak peduli dengan kemaksiatannya, tidak peduli dengan pelanggaran dia kepada Allah, pelanggaran dia kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang berikutnya adalah merasa putus asa dari rahmat Allah. Merasa dosanya terlalu besar, terlalu banyak dia berbuat zalim, sehingga menghilangkan keyakinan dia bahwa Allah Subhanahu wa Taala ghafurun rahimun rauf karim. dua dosa yang saling berlawanan. Ini menggampang-gampangkan merasa aman, tidak pernah merasa takut. Allah ghafur, gampang sudah. Syirik-syirik dikit enggak apa-apa, yang penting dagangannya laris. Ya, dukun-dukun sedikit enggak apa-apa, yang penting terdaftar di pegawai negeri. Iya. Yeah. Enggak apa-apa. Allah ghafur, Allah rahim. Rahmatnya luas Allah itu. Jalan terus di dalam pelanggarannya dan kezalimannya. Lah di sisi lain berlebihan di dalam menghitung-hitung dosanya sehingga dia merasa sempit matanya untuk melihat rahmat Allah. Allah Al-Ghafur Ar-Rahim memanggil di dalam satu ayatnya, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu 'ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah." Inna Allaha yaghfiru adh-dhunuba jami'an innahu huwal ghafur rahim. Allah memanggil, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas dengan kesyirikan, melampaui batas dengan bid'ah, melanggar perintah Rasul, melampaui batas dengan kemaksiatan, semuanya dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pernyataannya, la taqnatu min rahmatillah. Jangan kalian ini merasa cemas atau putus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfirudz-dzunuba jami'an. Sesungguhnya Dialah Allah yang mengampuni segala bentuk dosa. Innahu huwal ghafurur rahim. Sesungguhnya Dia Allah Al-Ghafur, Maha Pengampun, Ar-Rahim, Maha Pemberi Rahmat, Maha Penyayang. Ini Allah Subhanahu wa taala memanggil kita agar kita tidak berputus asa, karena sangat berbahaya sekali. Kelompok yang pertama cenderung kepada akidahnya Al-Murji'ah. Kelompok yang kedua ini cenderung kepada akidahnya Al-Khawarij. Al-Khawarij berkeyakinan bahwa dosa-dosa itu tidak diampuni oleh Allah, dan barang siapa yang meninggal dunia dalam dosa tersebut, maka dia harus kekal di jahannam. Sementara kelompok Al-Murji'ah lawannya mengenteng-entengkan dosa. Gak pengaruh, kata mereka, dosa terhadap iman. Dosanya seorang yang bermaksiat sama dengan dosa imannya. Imannya seorang yang sedang bermaksiat itu sama dengan imannya Abu Bakar As-Siddiq. Gak apa-apa, yang penting sudah beriman. Yakin Allah ada? Ada, ya. Nyatakan la ilaha illallah. La ilaha illallah, sudah, gak apa-apa. Jannah. Al-Khawarij lawan daripada Al-Murji'ah. Ini akibat kalau bid'ah tidak diluruskan dengan sunnah, tetapi bid'ah dihadapi dengan bid'ah, filsafat dihadapi dengan filsafat, ilmu kalam, ilmu mantik dihadapi dengan ilmu mantik, bukan dihadapi dengan sunnah Rasul, Al-Quran wa sunnatun Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Akhirnya gak ketemu. Ini terjadi di tengah-tengah kita, para hadirin yang saya muliakan. Atas dasar Allah memanggil, dalam dua ayat ini Allah mengingatkan untuk kita tidak ekstrim kanan ataupun ekstrim kiri. Belum lagi insya Allah dalam pembahasan yang akan datang, sebuah dosa yang cukup besar, bahkan sampai kepada tingkatan peringkat teratas, sedang terjadi di tengah umat ini dan disebarkan secara luas, dikemas dengan kemasan yang ilmiah, yang tidak sedikit dari umat ini jatuh pada dosa yang akan saya sebutkan ini. Ada sebuah akidah yang bersumber dari filsafat, yang sebenarnya akidah ini sudah tersebar sekian abad yang lalu, lebih dari 5 abad yang lalu, tetapi pada dekade terakhir ini dikemas dengan kemasan yang agak modern sedikit. Apa yang diistilahkan sekarang dengan tasawuf modern. Kalau dahulu orang-orang tasawuf dengan salah satu pimpinannya yaitu Abu Yazid Al-Bistami menyatakan bahwa ma fil jubbati illallah, tidak ada di dalam jubah ini ya kecuali di situ Allah. Yang di antara salah satu pimpinannya yaitu Al-Hallaj dan Ibnu Arabi, bukan Ibnul Arabi, ada dua, ada Ibnu Arabi, ada Ibnul Arabi pakai alif wal lam. Kalau yang kedua ini seorang imam ahli fiqih, bukunya tersebar dengan nama Bidayatul Mujtahid. Nah, seorang imam. Tetapi Ibnu Arabi tanpa alif wal lam dan Al-Hallaj, dua tokoh tasawuf, tarikat tasawuf yang pernah saya sampaikan kata-katanya di antaranya adalah mal kalbu wal khinziru illa ilahuna wa mallahu illa abidun fi kanisati. Tidaklah seekor anjing atau seekor babi kecuali di situ adalah Tuhan kita Allah, dan tidaklah sebenarnya Allah atau Allah itu juga berada pada seorang hamba atau seorang pendeta yang sedang beribadah di gerejanya. Apa sebabnya? Kenapa sampai muncul perkataan ini? Karena keyakinan bahwa Allah itu berada di tubuh makhluk-makhluknya. Keyakinan bahwa Allah itu berada di mana-mana dan bersemayam di tubuh makhluknya. Dalilnya Al-Quran juga, para hadirin. Juga berpegang dengan dalil Al-Quran tetapi ditafsirkan dengan filsafat. Allah menyatakan walaqad khalaqnal insan wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsu wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Dan kami telah ciptakan manusia, kata Allah, dan kami benar-benar tahu apa yang dibisikkan oleh jiwa mereka, dan kami itu lebih dekat kepada mereka dibandingkan urat nadi mereka. Kalau urat nadi aja di dalam sini, Allah lebih dekat lagi. Ya, coba ini perhatikan para hadirin, ya. Allah lebih dekat lagi berarti. Berarti Allah berada di tubuh kita. Kalau begitu ya memang tubuh kita ini Allah. Ini sajian yang sudah lawas, katanya orang Jawa. Sudah kuno. Ya. Sehingga saya sempat katakan di majelis ini pula, jangan heran kalau beberapa waktu yang lalu seorang mahasiswa IAIN menyatakan atau menulis Allahu Akbar diganti dengan anjing akbar. Jangan heran. Kenapa? Ketika dia didebat, loh, kenapa Anda memprotes saya? Allah itu lebih dekat dengan makhluknya dibandingkan diri mereka sendiri dengan urat nadinya. Allah itu dekat dengan hamba-hambanya bersama. Wahuwa ma'akum aynama kuntum. Dia Allah itu bersama kalian di mana kalian berada. Ini ayat-ayat Al-Quran. Lah, sajian-sajian yang seperti ini adalah sajian yang kuno. Sekarang ini ada semacam apa yang dinamakan, saya katakan tadi, tasawuf modern. Seorang bernama Insinyur Agus Mustafa, lulusan teknik nuklir UGM, berbicara agama. Dia adalah seorang yang dilahirkan dari seorang ayah pimpinan tarekat Islam Indonesia. Nah, dia menyajikan sebuah akidah syirik, akidah sesat yang telah muncul sekian abad yang lalu dalam bentuk yang cukup ilmiah menurut pandangan orang-orang yang tidak mengenal Al-Quran dan Sunnah dan bimbingan para sahabat. Padahal pada hakikatnya itu semua adalah lemah dan seperti sarang laba-laba. Dengan menggunakan teori-teori atom, teori massa dan energi serta kecepatan di dalam ilmu fisika, dia punya beberapa kesimpulan. Di antara kesimpulannya adalah dia tuangkan dalam buku ini, judulnya adalah Ternyata Akhirat Tidak Kekal. Jadi kita masuk surga mungkin insyaallah ya, setelah itu gak tahu kemana lagi kita setelah itu. Nah, ayat-ayat Al-Quran yang telah jelas menyatakan khalidina fiha, baik di jannah ahli sebagai ahli jannah ataupun khalidina fiha fi jahannam finnar bagi ahli nar, itu semua tidak bermanfaat. Dibahas secara ilmu filsafat dan teori fisika. Lah, di antara yang berkaitan dengan akidah yang saya sebutkan tadi itu, dia menyatakan bahwa seluruh yang di dunia ini pada hakikatnya adalah energi Allah. Inna Allah ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah terhadap segala sesuatu maha mampu. Inna Allah dzul quwwatil matin. Allah itu memiliki energi yang sangat dahsyat sehingga bumi berputar dengan energi Allah. Planet berputar dengan energi Allah. Terus kita digiring. Kemudian manusia atau detak jantung manusia berdetak ini dengan energi Allah. Manusia menghirup oksigen dari atmosfer ini dengan energi Allah. Berarti kita ini terendam di dalam energi Allah. Kita terendam di dalam Allah. Yang sampai pada kesimpulan yang memang tidak ada di dunia ini kecuali Allah. Ini wujud semua Allah. Ada seorang tokoh namanya yang saya ingat adalah Muhammad Ayyub dalam sebuah VCD. Menggambarkan juga secara ilmiah. Yang kesimpulannya bahwa semua di alam ini tidak ada kecuali Allah saja. Inilah akidah yang dinamakan dengan wahdatul wujud. Atau dalam bahasa negeri kita, manunggaling kawuloning gusti. Ya. Ini ada enggak akidah ini? Manunggaling kawulo lan gusti atau ning gusti? Lan gusti, yang terkenal ning gusti. Lah pas enggak apa-apa kurang lebih. Yang artinya adalah kita ini menyatu dengan Allah. Yang dinyatakan tadi oleh siapa? Oleh Abu Yazid Al-Bistami, ma fil jubbati illallah. Tidak ada di dalam thawb atau gamis ini kecuali Allah. Karena Allah berada lebih dekat dari urat nadi. Detak jantung kita berdetak dengan energi Allah. Paru-paru kita menghirup oksigen dengan energi Allah. Maka pada hakikatnya kita ini terendam di dalam Allah. Astaghfirullahaladzim. Wa natubu ilaih. Para hadirin yang saya muliakan. Yang seperti ini dosanya lebih besar dari khamr. Lebih besar dari zina, lebih besar dari riba, lebih besar dari korupsi, lebih besar dari KKN. Yang semestinya program dan misi setiap pribadi, setiap organisasi, setiap partai dan yang lainnya adalah membasmi segala kesyirikan dan bid'ah yang melanggar Allah dan Rasulnya. Yang dengan itu kita berharap selamat dari azab Allah dan diberi negeri kita dan pribadi kita ketentraman. Luar biasa para hadirin yang saya muliakan. Akidah ini sekarang tersebar. Buku ini dibahas di beberapa tempat. Diadakan bedah-bedah buku ilmiah di kampus-kampus. Ternyata akidah sufiah yang seperti ini, baik tasawuf kuno maupun tasawuf modernnya, itu bukan sesuatu yang baru di pada dalam di tengah umat ini. Ada pendahulunya. Pendahulunya adalah kaum Nasara. Ada seorang pendeta berbicara dan itu terekam di dalam sebuah acara di Bandung. Dia menyatakan saudara sepupu kita, yaitu maksudnya umat Islam. Jadi kita ini diberi nama saudara sepupu. Nah, kalau Hindu mungkin anak tiri. Nah, dia menyatakan bahwa saudara-saudara kita atau sepupu kita itu keliru di dalam menuduh kita. Kita dituduh bahwa kita beriman bahwa Tuhan itu ada tiga. Tidak. Tuhan itu esa. Tuhan itu satu. Lah Yesus itu bukankah Tuhan anak? Bukan. Dia manusia. Tetapi pada Yesus inilah didapatkan di sana roh Tuhan Allah, yakni Allah. Pada Yesus itulah ada firman Allah yang di sana Allah bersemayam. Jadi yang dimaksud dengan Trinitas itu bukan berarti Tuhan itu ada tiga. Ini kalau ditinjau dari hitungan, kata dia, numerik, hitungan matematis, Allah ada tiga. Tapi kalau hitungan metafisik, kata dia, ini bahasanya, metafisik itu maksudnya, nah gini saya permisalkan, saya bicara sekarang, saya berbicara, terekam di beberapa tape ini, 1, 2, ada lagi, 3, nah, berarti suara saya nanti ada di berapa? Ada di beberapa kaset, 3 kaset kan? Kalau 3 kaset, saya 1 apa 3? Hah? 1 kan? 1, kalau bilang 1 kemana 3, ya bahaya ini. Hah? Coba ini lihat filsafatnya ini. Dan dia sampaikan bahwa teori dia ini sudah saya diskusikan dengan beberapa mahasiswa IAIN. Dan dia menerima. Oh iya, ternyata kami keliru ya. Katanya, menuduh Anda mengimani Trinitas dengan hitungan numerik atau matematis. Mestinya jangan dihitung dengan itu, dengan hitungan metafisik. Yaitu tadi gambarnya. Nah, sekarang saya menyampaikan ilmu. Direkam oleh para hadirin. Berapa kira-kira para hadirin? Mungkin ada 50 orang katakan. Berarti masing-masing nanti akan membawa sedikit ilmu yang saya sampaikan. Apakah kemudian ilmu saya berkurang? Jawabannya tidak. Ataukah kemudian saya berbilang? Jawabannya juga tidak. Nah, kata sang pendeta ini pun begini. Dalilnya dia sebutkan di dalam Al-Quran, kata dia. Dalam surat Al-Ma'idah. Fasih loh. Nah, dia menyatakan. Nah, dia dalam Al-Quran, di dalam surat Al-Ma'idah. Allah menyebutkan tentang orang-orang Nasara. Ya ahlal kitab. La taghlu fi dinikum. Wa la taqulu ala Allahi illa al-haq. Innamal masihu Isa ibn Maryam Rasulullah. Wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhun minhu. Di dalam surat An-Nisa, ya, ahsan. Di dalam surat An-Nisa Allah menyebutkan, syukran. Wahai ahlul kitab, jangan kalian ekstrim melampaui batas. Sesungguhnya Isa ibnu Maryam itu adalah seorang rasul. Yang mana Allah nyatakan wa kalimatuhu alqaha ila Maryam. Yang mana kalimat Allah, Allah lemparkan kepada Maryam. Ini makna secara bahasanya. Kalimat Allah berarti di dalam tubuh Isa, kata pendeta ini, berada kalimat Allah. Ini metafisik, jangan lupa para hadirin. Ya, metafisik, kata dia. Wa ruhun minhu, dan juga pada tubuh Yesus itu ada ruh Allah. Coba kita perhatikan ini. Subhanallah. Orang-orang Nasara menyatakan bahwa ruh Allah atau Allah itu sendiri berada bagiannya pada Isa alaihissalam. Enggak ada pada Maryam, tidak ada pada siapa? Matius, tidak ada pada yang lainnya. Yohanes dan yang lainnya tidak. Hanya pada Yesus. Tapi sebagian umat ini menyatakan apa? Allah berada di tubuh makhluk-makhluknya sampai seekor babi dan anjing pun ada Allah. Kira-kira mana yang lebih parah? Akibat belajar ilmu filsafat, lupa kepada Quran dan Sunnah, lupa kepada warisan para pendahulu umat ini dari sahabat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini insya Allah akan kita bahas ini sebagai pembukaan. Mudah-mudahan nanti di kesempatan yang berikutnya bisa kita lebih menjauh merincinya. Dan para hadirin, akidah ini saya katakan tadi disebarkan di tengah-tengah umat. Lalu kalau begitu, kita ini sekarang sedang dikelilingi oleh sekian perkara yang mengancam kita. Sekian perkara dosa dan kemaksiatan, kezaliman di muka bumi ini yang akan mendatangkan azab Allah. Jadi jangan terus-terusan kita hanya sibuk dengan korupsi KKN, itu dosa. Dan itu akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Saya mengingatkan ini karena sedang ramai pembicaraan di seputar ini. Sehingga membuat umat ini lupa untuk mengoreksi dirinya bahwa ternyata korupsi dan KKN itu terjadi di mana-mana. Apa lupa seorang mahasiswa yang mengkorupsi uang ayahnya, uang SPP kuliahnya, dia belikan rokok, dia belikan untuk nonton bioskop atau dan yang lainnya. Katanya gak ada bioskop sekarang ya, Dulu saya masih kecil. Nah, apa lupa bahwa KKN terjadi di kampus-kampus, di organisasi-organisasi, di sekolah-sekolah SD dan yang lainnya? Apa lupa itu? Akhirnya kecenderungan kita untuk selalu digiring untuk mengkritik pemerintah kita, yang mudah-mudahan Allah kasih hidayah, mudah-mudahan Allah selamatkan. Sudahlah, jangan sampai kita digiring oleh berbagai macam bentuk kepentingan politik. Jangan. Sekarang kita sudahlah bersyukur, mudah-mudahan Allah selamatkan. Ustaz, apa ikut partainya Pak Presiden? Alhamdulillah gak pernah ikut pemilu. Ya. Tetapi perlu ditegaskan, jangan sampai umat ini tergiring untuk semakin kondisi ini, negeri ini tidak menentu. Demo sana, demo sana. Di kampus Jember sana tertulis SBY Yusuf Kala pengkhianat. Subhanallah. Provokasi model apa lagi ini? Baru muncul, baru membenahin, sudah kena musibah, kesian. Ya. Di Metro TV, subhanallah, komentarnya sangat mengerikan para hadirin. Ini bahayanya media massa. Gelombang tsunami telah terjadi pada hari Ahad dengan korban yang sangat luar biasa, kata si penyiarnya, yang telah memakan korban sekian ribu dengan sekian kesedihan. Wah, digambarkan orang yang nangis, anak kecil yang lari, mayat-mayat digambarkan. Sudah komentar terakhirnya, itu pun pemerintah kita hanya bisa melakukan musyawarah pada hari Senin, itu pun dikarenakan jam kerja. Padahal kejadiannya hari Ahad, mestinya ada rapat darurat. Ini mulai hati panas ini. Ya. Memang SBY ini. Memang ini DPR ini. Maunya cari kursi aja. Maunya cari fulus. Panas sudah kita. Lah yang panas ini berapa persen kira-kira di Indonesia yang mengikuti tayangan apa Metro TV? Belum RRI-nya. Belum ininya. Belum itunya. Belum surat kabarnya. Dengan gampang umat ini, rakyat ini untuk disulut emosinya, kemudian negeri ini pun goncang kembali. Kalau sudah goncang lagi, siapa yang mau bertanggung jawab setelah itu? Siapa yang mau bertanggung jawab dengan semakin merbaknya korupsi? Sekarang dulu katanya korupsi. Sekarang korupsi menimpa seluruh apa tingkatan. Ayo kita lihat. Politik kita semakin tidak menentu, keamanan kita tidak menentu, ekonomi kita tidak menentu, akhlak kaum muslimin dan muslimat semakin tidak menentu, akidah-akidah sesat semakin muncul. Kalau dahulu Syiah, Rafidhah masih sembunyi-sembunyi dulu, sekarang nuntut untuk resmi. Kalau dahulu Ahmadiyah yang mengaku Mirza Ghulam Ahmad sebagai nabinya, dinyatakan sebagai aliran sesat yang terlarang, sekarang bebas. Kalau dahulu komunis juga dilarang, sekarang mulai buku-buku komunis muncul di pasaran, bebas. Siapa yang mau bertanggung jawab dengan perubahan ini? Siapa yang mau bertanggung jawab? Oh, anu Ustaz, yang politik nyatakan jawab, ini masih dalam masa transisi, Ustaz. Masya Allah, sudahlah tinggalkan filsafat, jangan banyak omong. Sekarang negeri kita sedang dalam badan hancur, akidah kaum muslimin semakin hancur, akhlaknya semakin hancur, ibadahnya semakin banyak bid'ahnya, ya. Kena tsunami sholat di pinggir pantai, berjamaah, ada gelombang tsunami bikin sesajen. Allahumma musta'an, mudah-mudahan Allah melindungi kita semuanya. Mudah-mudahan Allah membimbing kita kepada hidayahnya, membimbing kita kepada al-haq. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala selalu merahmati kaum muslimin. Dan kalau toh kita ternyata digolongkan oleh Allah wali'adzubillah, termasuk yang akan merasakan azab itu wali'adzubillah, maka kita dalam keadaan beriman kepada Allah, dalam keadaan kita mendapatkan husnul khatimah. Ini yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada waktu 5-10 menit. Jika ada yang perlu disampaikan, tafadhalu. Istighfar kepada Allah, menyatakan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. tanpa harus 70 kali atau 33 kali. Ucapan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Nah. Tapi kalau mendadak Allah alam sempat enggak? Subhanallah. Oh iya. Dengan bencana. Kalau ini azab jawabannya di akhirat. Wa khalafa min ba'dihim khalfun. Dan generasi yang penuh dengan kemaksiatan itu generasi tersebut melahirkan meninggalkan suatu generasi yang baru adha'us salawat. As-salawa tab'a wa tab'us syahawat. Nah, meninggalkan salat dan mengikuti hawa nafsunya. Dan Allah nyatakan wasaufa yalqauna ghayya, yakni dan pasti mereka akan mendapatkan balasannya, azabnya nanti di akhirat, yakni terhadap generasi yang kondisinya sudah meninggalkan salat dan mengikuti syahwat hawa nafsunya. Nah, ini wallahu a'lam.